Dulu memang kita saling bersama, ku mengira untuk selamanya. Tapi kini kamu memang berbeda, ku terluka untuk selamanya. Caramu yang membuat diriku jauh, kecewa di dalam hatiku. Ku tak mengerti cinta, indahnya hanya di awal ku rasa. Mengapa kau benar dan aku selalu salah? Kini memang kita saling berpisah, ku merasa sesal dalam kata. Tapi kini kamu memang bersalah, kau berubah untuk selamanya. Sifatmu yang membuat diriku jenuh, mendua di balik mataku. Dia. true love.